yang selalu datang menerpa. Terkadang ragu, mampukah aku untuk terus melangkah, terus berjuang, yakin. Selalu bersama, meski tak selalu indah. Satu asa, kita gapai bahagia, meraih mimpi, terus berlari.